La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Waktu kajian, karena beberapa saat ke depan ada kegiatan yang harus kami hadiri, mudah-mudahan waktu yang sedikit yang ada bisa berguna bagi kita dan kita dapat menimba ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wallahul muwaffiq. Terakhir dalam keterangan kita, dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Athqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Kitabuz Zakah, dari hadis Anas. Hadis yang panjang berkaitan dengan zakat, bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah menulis surat ditujukan kepada kaum muslimin, secara khusus kepada para pemimpin kaum muslimin di daerah-daerah wilayah kaum muslimin. Demikian kepada kaum muslimin secara umum, karena pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan penunjukan, tidak secara langsung tapi dengan isyarat yang jelas dengan nas, bahwa Abu Bakar lah yang berhak menjadi pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah sebagai khalifah yang pertama. Kemudian pada zaman Abu Bakar ini didapati sebagian orang, sebagian kaum muslimin merasa terberatkan dan kayak-kayaknya tidak ingin menjalankan zakat. Maka pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan mereka dengan tegas dan meminta mereka untuk mengeluarkan zakat bagi siapa yang telah cukup hartanya untuk dikeluarkan zakat, dan akan diberikan sanksi siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sehingga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, sebagian orang yang menolak itu bahkan mendapatkan ancaman diperangi oleh pemerintah, oleh penguasa pemerintah yang tentunya waktu itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pada akhirnya manusia pun mengeluarkan zakat kembali. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya kalian di zaman Rasulullah pun tidak mengeluarkannya, kalian akan diperangi. Sehingga kaum muslimin kembali mengetahui kewajiban zakat dan mengeluarkan zakatnya. Inilah sejarah yang tentunya tidak boleh kita lupakan, bahwa di zaman Abu Bakar memimpin kaum muslimin terjadi kejadian yang amat besar, yaitu kaum muslimin sebagian besar murtad, atau mohon maaf, sebagian kaum muslimin murtad sehingga diperangi oleh Abu Bakar demikian mereka enggan mengeluarkan zakat. Demikian juga diancam diperangi oleh Abu Bakar. Namun Allah meridai khalifah Rasulullah ini, kemudian agama Allah tetap berlangsung sampai hari ini. Adapun dalam surat yang beliau tulis tentang zakat, tentunya tidak lepas kaitannya dengan keterangan tadi. Karena namanya satu perkara berkaitan dengan agama, kalau tidak diterangkan, manusia nanti tidak mengerti dan tidak mengetahui perkara tersebut. Maka beliau pun memaparkan, menerangkan tentang zakat ini apa-apa saja dan berapa dan bagaimana. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga diterangkan tentang onta, diterangkan pula tentang sapi, kambing, dan sebagiannya dari apa yang mesti dikeluarkan zakatnya. Walaupun tidak sepenuhnya dalam hadis Abu Bakar, tapi dibantu keterangan-keterangan tersebut dengan hadis atau riwayat yang lain dari para sahabat yang mereka dengarkan dari Rasulullah dan mereka ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir dari keterangan kita dalam riwayat ini tentang tidak bolehnya seorang yang dia bekerja sama dalam atau bersyarikat dalam hewan ternak, kemudian dia mencoba untuk menipu dalam rangka menahan zakatnya dengan membagi apa yang tidak pantas untuk dibagi, atau membagi di antara mereka apa yang tidak pantas untuk dibagi, dan juga menyatukan apa yang hewan mereka sebetulnya tidak bersatu. Tujuannya agar tidak terkena zakat, atau agar tidak mendapatkan tanggungan zakat yang banyak sesuai dengan harta mereka. Mereka maunya dapat atau terkena zakat sedikit saja. Karena agama ini adalah agama Allah, pengaturannya dari sisi Allah, maka gelagat yang seperti ini didapati pada manusia, atau maksud dan keinginan seperti ini didapati pada manusia, maka Rasulullah melalui tentunya keterangan yang ditulis oleh Abu Bakar menerangkannya. Karena apa yang ditulis oleh Abu Bakar adalah apa yang diketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam surat tersebut, tentunya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wala yujma'u baina mutafarriq wala yufarraq baina mustama'in khasyata sadaqah. Kata beliau, sebagaimana yang beliau ketahui dari Rasulullah, karena di situ disebutkan, hadhihi faridah as-sadaqah allati faradaha Rasulullah alal muslimin. Kewajiban zakat ini adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Rasulullah pada kaum muslimin. Disebutkan di situ, tidak dikumpulkan apa yang berpisah. Tidak dipisahkan apa yang berkumpul. Karena khawatir terkena zakat. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Maka apabila ada dua orang yang bersyarikat, hewannya itu bercampur, maka bagi keduanya dikembalikan sesuai dengan hewannya masing-masing. Tentunya hewan ternak. Dikembalikan dengan sama. Dikembalikan dengan sama. Tidak ada yang dibebankan, ada yang diringankan. Sama. Semisal, dua orang bersyarikat, masing-masing memiliki hewan 20. Masing-masing memiliki hewan 20. Sementara kambing itu dikeluarkan, apabila ada ...40 kambing, maka dikeluarkan satu kambing. Ini contoh, tentunya akan dibawa kepada hewan yang lain. Sesuai dengan perhitungannya tentunya. 40 hewan kambing dimiliki dua orang yang bersekutu. Masing-masing pihak memiliki 20-20. Maka akan dikeluarkan satu kambing. Dari mana satu kambing ini? Tentunya dari kedua belah pihak. Tidak mungkin satu kambing untuk yang satu. Yang satu enggak. Karena 20 ini digabungkan menjadi 40. Sementara hitungan 40 keluar satu kambing. Kalau ini tidak bersekutu, maka yang satu 20, yang satu 20 kena atau enggak? Enggak kena karena tidak sesuai dengan kadar dikeluarkannya zakat. Tetapi mereka bergabung, bersekutu. Mereka sudah sepakat dari hasil ini 20, dari hasil 40 ini 20 untuk satu, 20 untuk yang lain. Jadi semuanya 40. Tiba waktunya keluar zakat, maka keluar satu. Keluar satu ini tentunya akan ditanggung kedua belah pihak. Enggak mungkin satu orang. Dan Baitul Mal, tentunya Baitul Mal tempat dikumpulkannya apa? Harta zakat itu oleh pemerintah. Itu tidak menerima diberikan dengan daging. Karena daging tidak akan memberikan manfaat. Akan rusak, akan busuk. Sementara Baitul Mal itu tempat penyimpanan. Sehingga dibutuhkan tentunya, karena ini kambing, dibutuhkan satu kambing masih hidup. Sementara masing-masing pihak 20-20. Bagaimana caranya? Tentunya caranya satu yang mengeluarkan kambing yang masih hidup, yang satu terbebani setengah. Yang satu terbebani setengah karena kan 20-20. Dikeluarkan satu. Tentunya ada dari salah satu pihak yang mengeluarkan satu kambing. Yang satu masih tetap 20. Yang satu sudah 19. Tapi yang 20 ini juga kena masalahnya, dia sama-sama bekerja sama. Sama-sama setengah. maka yang terkena dengan setengah kambing ini, gak mungkin dia menyembelih hewan sembelihannya dia kasih saudaranya, ini setengah untukmu. Tetapi baginya untuk mengganti dengan nilai setengah kambing itu. Misal harganya satu kambing misal 2 juta. Maka kalau dia dikeluarkan zakatnya satu orang 1 juta, 1 juta. Itu gambaran nilainya. Maka yang tidak mengeluarkan kambingnya tadi, ini sudah ada kesepakatan. Dia membayar berapa? 1 juta. Kepada siapa yang telah mengeluarkan kambingnya? Karena yang mengeluarkan kambingnya itu seakan-akan dia mengeluarkan 2 juta. Maka yang satu mengganti 1 juta sehingga sama-sama 1 juta, 1 juta. Inilah yang diinginkan di sini apabila mereka bekerja sama. Tetapi pertama kali diingatkan tidak boleh kalau mereka tidak kerjasama lantas mereka mengumpulkan. Tidak boleh kalau mereka tidak bekerja sama lantas mereka mengumpulkan. Dan tidak boleh kalau mereka sudah bekerja sama lantas memisahkan, itu tidak boleh. Karena ini adalah penipuan. Penipuan terhadap tentunya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga bagi mereka untuk menjalankan sesuai dengan apa yang mereka berada di atasnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, wala yukhraju fi sadaqah harima wala dhatu awarin wala tais illa ayasa'a al-musaddiq. Tidak dikeluarkan dalam sedekah itu, dalam zakat, tidak dikeluarkan dalam zakat apa yang dia itu cacat. Apa yang dia itu sakit. Dan apa yang dia itu sudah tidak layak untuk, atau sudah tidak memberikan manfaat yang banyak. Sudah tidak memberikan manfaat yang banyak. Kalau harima karena tua, kalau zata awarin yaitu cacat, naam, dan kalau dia teis, naam, sudah tidak memberikan manfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tentunya ini kalau diinginkan dengan zakat. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali apa yang baik. Zakat ini urusannya ibadah, bukan urusannya makan. Zakat ini urusannya ibadah, bukan urusannya makan. Kalau urusan makan, yang cacat juga kita makan. Yang sakit juga kita makan. Bahkan yang sudah alot pun kita makan, karena urusannya untuk makan. Tapi ini urusannya untuk ibadah. Maka seorang mengeluarkan apa yang bernilai, yang dianggap itu pantas untuk ibadah. ibadah zakat. Ibadah zakat. Beda halnya, dia sudah mengeluarkan hewan. Misalnya 40 kambing, dia keluarkan satu kambing. Kambing ini kambing tidak cacat, tidak sakit, juga tidak tua, karena kalau sudah tua kurang manfaatnya. Kurang manfaat. Dia tidak keluarkan itu. Dia keluarkan yang bagus. Yang bagus dalam arti kata yang layak untuk zakat. Dan tidak pula orang yang dituntut, diminta untuk mengeluarkan zakat, tidak pula dipaksa mengeluarkan zakat dari hewan yang dia paling sukai. Karena ada di antara hewan itu menarik dia. Dia paling baik di antara hewan yang dia miliki. Paling indah, paling ganteng, paling demikian dari hewan yang dia miliki. Maka tidak boleh hewan yang itu. Yang dikeluarkan dari zakat standar. Maka itu yang dia keluarkan. Tetapi kalau dia mau mengeluarkan, dia mau memberikan kepada pengumpul zakat, maka itu dari kelapangan orang yang memberikan sedekah. Misal datang pengumpul zakat, diberikan hewan zakat, ini hewannya. Ini tapi ada yang cacat, ada yang apa? Ada yang ya lemah. Kalau mau diambil sekalian boleh, saya enggak ada masalah, dibawa aja. Maka dia dalam hal ini apa? Berkelapangan. Dia lapang. Dia tidak berat. Dia sendiri yang memberikan. Itu bukan sebagai sedekah, tetapi itu sebagai pemberian kepada Baitul Mal. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga tidak ada paksaan, tapi dalam keridhaan. Demikianlah zakat pada hewan ternak, baik itu unta, baik itu apa, sapi, baik itu kambing. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa fir riqqa fi mi'atay dirham rubu'ul usyur. Disebutkan dalam riwayat, dan pada perak, apabila perak itu telah senilai 200 dirham, maka dikeluarkan rubu'ul usyur. Dikeluarkan 2,5% darinya. Sehingga siapa yang memiliki perak, apabila telah berjalan waktu, idha halat atau idha hala alaihi al-haul, apabila telah berjalan waktu setahun, maka dikenakan 2,5% dari 200 dirham tersebut. Perlu kita terangkan untuk sementara, karena akan ada keterangan berikutnya, bahwa perak di sini adalah perak yang disimpan seseorang. Itu yang disepakati. Perak yang disimpan oleh seseorang. Itu yang disepakati. Dan tentunya bukan uang. Bukan uang. Perak ya perak. Tidak boleh perak dicampur dengan duit. Tidak boleh pula perak dicampur dengan emas. Betul-betul perak. Kemudian yang berikutnya, bahwa perak ini dari pendapat yang rajih termasuk padanya perhiasan. Kenapa dikatakan pendapat yang rajih? Karena ulama berselisih pandang tentang perhiasan, apakah dikeluarkan atau enggak. Namun dengan nas dan dengan keterangan tentunya yang kuat, yang dimaksudkan dengan emas dan perak yang dikeluarkan zakatnya itu termasuk perhiasan. Perhiasan yang dipakai itu kena. Kenapa? Kena zakat. Dan kalau perhiasan itu perak, maka akan digabung dengan yang disimpan dari perak. Tidak boleh digabungkan dengan perhiasan emas, karena berbeda emas dengan perak. Dan tidak boleh digabungkan dengan uang, karena juga berbeda. Jadi perak. Perak termasuk perhiasan. 200 dirham. Ya kalau kita kilogramkan dengan timbang kilogram, maka kurang lebih 595 sehingga 595 berapa gram? Dikeluarkan 2,5%. Kira-kira berapa perak sekarang harganya? 1 gram kira-kira. Perak 1 gram berapa? Ada yang tahu? 25.000. Ya, kali coba dikali kalau ada yang bawa perkalian. 595 gram kali 25.000 dapat berapa? Dapat berapa dari uang? 595 kali 25 14.600. Ah, 14.800. Nah, jumlah segitu itu keluar 2,5%. Keluar 2,5%. Tentunya 2,5% dari perak. Bukan dari uang ya, dari perak. Karena perak yang dikeluarkan bukan uang. Tadi kan sudah dilarang dicampur. Dari perak. 2,5% dari perak tersebut. Kalau dinilai dengan uang, apabila kita memiliki uang sebanyak berapa tadi? 14.800 Kita miliki duit seperti itu, maka akan dikeluarkan 2,5% dari uang. Dari uang. Itulah kadar perak. Dan itulah pula kadar uang kalau diukurkan dengan perak. Dikadarkan dengan perak. Dan keluarnya apabila melewati 1 tahun. Anggaplah sekarang kita memiliki 15 juta sekarang. Kita genapkan ya 15 juta. Maka mulai sekarang kita berhitung. Mulai hari ini. Untuk tahun depan. 15 juta ini. Selama dia tidak jeblok. Ya namanya jeblok. Karena orang itu tidak mungkin dia menyimpan duit terus. Tidak mungkin. Dan dia tidak ada maksud untuk membelanjakan apa yang dia miliki dari harta. Memang dia butuhkan. Dia butuhkan. Sama dengan perak. Dia memiliki 595 gram. Ternyata dia butuhkan. Dia jual. Karena dia butuh masalahnya. Bukan karena dia ingin lari dari zakat. Sehingga tidak cukup dengan kadar. Tadinya dia memiliki 595 karena dia dengan satu kebutuhan, misal dia jual 200 gram, ya tinggal 395. Ya enggak kena, karena enggak cukup kadar. Tetapi ketika dia pertama kali memiliki nilai tersebut, maka diperintahkan kepadanya untuk menjaga. Karena sudah dikenakan dengan zakat. Tahun depan di hari yang sama, di tanggal yang sama, kalau jumlahnya masih segitu, dia keluarkan 2,5, apalagi bertambah. Kalau bertambah, maka yang bertambah ini digabungkan. Misal dia punya perak 595, berjalan tahun, dia punya perak 1000 gram sudah. Bukan 509, 1000 gram. 1000 gram ini tahun berikutnya, dia keluarkan 2,5% dari perak tersebut. Kalau berkurang qadarullah, bulan itu dia kena kesulitan. Maka dia terpaksa menjual peraknya. Sehingga peraknya tidak cukup 595. Tapi tadi tinggal 300 misalnya. Ya dia tidak terkena zakat. Selesai apa dianggap dia tidak memiliki harta lagi. Untuk dikeluarkan zakatnya. Jelas ikhwan? Jadi perak apabila berjumlah 200 dirham yaitu 595 gram. Dikeluarkan 2,5%. Rubul usur itu 2,5%. Wallahu a'lam bisawab. Fa illam takun illa 90 wa 100. Kalau dia tidak memiliki kecuali 190 saja. 200 dirham. Dia tidak punya kecuali 190. Falaisa fiha shadaqah. Agama ini tidak menganggap harta yang seperti itu dikeluarkan sedekahnya. Tidak ada sedekah. Siapa yang tidak cukup kadarnya, tidak ada kewajiban zakatnya. Illa ayyasha'a rabbuha, kecuali pemilik harta tersebut dia ridho untuk mengeluarkan. Artinya tidak cukup pun dia mau bersedekah, maka itu kembali kepada pemiliknya. Saya memiliki 190, Ah, saya mau sedekah walaupun tidak cukup. Itu keridhaan pemiliknya. Boleh saja dari agama ini. Tapi pemaksaan, pewajiban tidak boleh. Dia tidak memiliki kecukupan. Dia tidak memiliki kecukupan. Demikian dengan perak. Perlu kita tambahkan, uang itu sebetulnya dengan nas tidak ada keterangan nas tentang uang. Tetapi ulama bersepakat bahwa uang akan dimasukkan dengan mata uang seperti dahulu. Kalau dulu kan orang memakai alat jual beli emas, dinar, dan apa? Dirham, perak. Makanya tadi disinggung perak dan dirham. Rikoh itu perak, dirham itu juga perak. Dan nanti akan ada keterangan dinar. Dinar itu emas. Maka ulama bersepakat uang ini dianalogikan ke mata uang perak ataupun emas. Lantas di mana posisi uang ketika hendak dikeluarkan zakatnya? Dari keterangan yang benar, posisi uang itu dinilaikan dengan apa yang beredar di negeri kaum muslimin dengan apa yang lebih rendah dari antara emas dan perak. Sebelum ini saya bertanya, antara emas dan perak, mana yang paling mahal? Emas yang paling rendah, paling murah perak. Maka uang akan diposisikan seperti perak. Siapa yang memiliki 14.870, dia telah kena 2,5%. 2,5% berapa berarti? 200 ribu? 300 ribu? 380. Kena 380 ribu, dia keluarkan zakatnya dalam per tahun. Tidak dia menghitung dengan emas. Ya kalau nanti menghitung dengan emas, dia enggak keluar-keluar zakatnya. Karena emas, nanti akan ada perhitungannya, emas itu ulama berselisih pandang dengan kadarnya, tapi antara 92 gram sampai 86 gram. Jumhur mengatakan 86 gram. 86 gram. 1 gram emas berapa? 900 ribu. 900 ribu. Coba kalikan dengan 86. Berapa? Kok tadi 14 juta? 1,5 miliar? Nah, di sini tidak ada emas bagus atau emas tidak bagus. Pokoknya emas. Timbangan segitu, ya segitu dikeluarkan. Jangan bilang saya emas bagus dan kecuali kemasan. Pak Ahmad, Afan. Pak Ahmad, kemasan itu ada emasnya atau enggak? Kemasan ada emasnya atau enggak? Kemasan. Iya. Penjual kemasan ini. Ada emasnya atau enggak? Ada. Artinya itu bisa jadi seukuran emas seperti itu atau enggak? Bisa jadi segitu timbangannya atau enggak? Kalau kemungkinan besar, partai besar bisa Pak Ahmad ya. Ya kalau sudah seperti itu partai besar, misalnya dia memiliki kemasan sekian sama dengan harganya emas yang itu, karena ini emas masalahnya, ada campuran emas, kena kalau dia emas. Tapi kalau tidak, ya tidak kena, karena yang diinginkan emas, emas. Kita nanti akan singgung emas, tapi tidak apa-apa kita kedepankan emas di sini, emas kuning. Emas kuning, bukan emas putih, bukan emas hitam, Atau bukan emas orang Jawa. Enggak. Emas hitam, enggak tahu kalau ada emas hitam. Terlebih lagi emas orang Jawa tidak kena. Mas Eko, Mas Joko, itu enggak kena, enggak kena zakat. Emas kuning. Tahu kan emas kuning ya? Ah, itu kan ada campurannya terkadang, ada enggak. Pokoknya timbangannya harus segitu. Kalau sudah segitu timbangannya kena. Karena diinginkan dengan emas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita kembali kepada perak. Perak dikeluarkan 2,5%. Dengan perak pula. Dan akhirnya kita sebutkan tadi uang-uang disetarakan dengan apa? Perak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada seorang memiliki perak lantas hilang sehingga dia tidak keluar zakatnya, di saat dia memiliki jumlah perak yang telah mencukupi, kena lagi dengan perhitungan. Jadi misal di bulan ini dia 300, ternyata bulan depan dia memiliki bahkan 1000 gram. Maka mulai perhitungan 1000 gram itu. Karena standarnya tadi 595 gram. Tetapi perhitungannya mulai dari ketika dia memiliki saat itu, bukan yang kemarin. Yang kemarin sudah tidak terhitung karena sudah jeblok, sudah hilang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian perhitungannya. Tetapi kalau ada seorang tidak cukup juga peraknya dengan timbangan dan kadar, maka dia kalau berkeridhaan mau mengeluarkan sedekah, maka boleh. Maka boleh. Tidak ada kewajiban, tapi maka boleh. Artinya diperbolehkan, diperkenankan, seperti apa yang datang keterangannya di sini. Fa illam takun illa tis'ina wa mi'ah. Falaisa fiha sadaqah illa ayyasha'a rabbuha. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu telah sampai waktunya, kita cukupkan insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan tambahan keterangan yang ada. Wallahu taala a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada yang salah dalam penyebutan dan pengucapan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.